Kemudian misal selanjutnya untuk taukid, yaitu taukid maknawi, yaitu dengan menggunakan lafaz kulun, jami'un dan amatun. Misal yang lain, hadarar rijalu kulluhum ajma'una. Sehingga irobnya ar-rijalu marfu sebagai fa'il, tanda rofanya dengan domah karena dia adalah jamak taksir, yang mana mufradnya rajulun, kemudian musannanya rajulani, dan tatkala dijadikan jamak maka berarti adalah jamak taksir ar-rijalu. Kemudian kulluhum, kullu marfu karena mengikuti isim yang dirofa yaitu ar-rijal, yang dia adalah sebagai taukid, yang mana dikatakan dia sebagai taukid maknawi karena dengan menggunakan lafaz kullun. Dan muakkadnya adalah ar-rijalu karena sebuah kepastian, sebuah kelaziman, ada taukid harus ada yang ada penguat, harus ada yang dikuatkan, sehingga dalam istilah bahasa Arab ada taukid dan harus juga ada muakkadnya. Sehingga ar-rijalu di situ adalah sebagai muakkad yang dikuatkan. Kemudian ajma'una, kalimat ajma'un sama-sama taukidnya, akan tetapi ajma'un di sini adalah tidak menguatkan kepada ar-rijal, tetapi dia menguatkan kepada kulluhum, sehingga sama-sama kuatnya. Sehingga dikatakan oleh mu'alif li takwiyati taukid, untuk menguatkan taukidnya. Bukankah kalimat kulluhum itu dia sebagai taukid kepada ar-rijal? Kemudian ajma'un, dia adalah bukan sebagai taukid untuk ar-rijal, tetapi dia adalah sebagai taukid untuk kulluhum. Sehingga sungguh semua laki-laki telah hadir. Kemudian ajma'un adalah marfu karena dia mengikuti isim yang diikuti yaitu kulluhum. Ja'at an-nisa'u kulluhunna kulluhunna juma'u. Dan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una. Sehingga untuk mengulangi sebentar, hadza wa katsiran ma yujau bil lafzi ajma'u ba'da kullu litaqwiyati taukid. Dan ini kebanyakan datang dengan lafaz ajma'u setelah kullu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Sehingga kalimat ajma'u datang setelah lafaz kullun. Dan mana fungsi daripada ajma'un itu sendiri adalah menguatkan taukidnya. Kemudian untuk selanjutnya, waqad yuja'u bilafzi ajma'u ghairu masbukin bi kullu. Tadi mu'alif menyatakan bahwasannya kebanyakan menggunakan kalimat ajma'u adalah harus datang setelah kullu, sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu tadi. Kemudian juga kadang-kadang yuja'u bilafzi ajma'u, didatangkan dengan lafaz ajma'u ghairu masbukin bikullu, tanpa didahului dengan kullun. Sekalipun dia itu tanpa didahului dengan kullun, tetap maknanya adalah sebagai taukid ataupun penguat kepada isim yang sebelumnya. Sehingga waqad yuja'u qad, apabila masuk kepada fi'il mudhari', maka ada dua makna. Yang pertama adalah litaklil, kemudian yang kedua adalah litaksir, kemudian litahkik. Sehingga ada tiga. Yang pertama qad, perhatikan untuk qad. Qad yuja'u bilafzi ajma'u, qad adalah huruf mabniyun ala sukun, la mahallalaha minal i'rab. Kemudian jatuh setelah qad adalah fi'il mudhari'. Maka di sana ada beberapa catatan. Qad kalau masuk kepada fi'il mudhari', maka diantaranya maknanya litaklil, yaitu menunjukkan sedikit ataupun kadang-kadang. Kemudian yang kedua litaksir, kemudian yang ketiga adalah litahkik, untuk penguat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala qad ya'lamullah. Sehingga di situ tufiduli litahkik, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. ataupun mengetahuinya. Kemudian kalau qad yang masuk kepada fil mudhof fil madi adalah tufidu lit tahqiq, yaitu untuk penguat. Itu diantara beberapa faidah qad apabila masuk kepada sebuah fiil. Kemudian bil lafzi ajma'u ghairu, kalimat ghairu marfu, karena dia sebagai naibul fa'il dari fi'il yuja'u. Kemudian kadang-kadang digunakan lafad ajma'u ataupun didatangkan dengan lafad ajma'u tanpa didahului dengan lafad kullu. Seperti dalam contoh misal ja'a ar-rijalu ajma'una, sahihnya di situ adalah ajma'un, jatuh tanpa didahului dengan kullu. Sekalipun kalimat ajma'un tanpa didahului dengan kullun, tetap dia adalah sebagai taukid. Kita irob ar-rijalu marfu sebagai fa'il, kemudian ajma'una dia adalah isim yang marfu karena mengikuti isim yang marfu yaitu ar-rijal, dia sebagai taukid. Yang mana mu'akadnya adalah ar-rijal, karena ar-rijalu di situ bentuknya jama', maka ajma'una adalah bentuknya jama'. Itu ajma'un marfu, tanda rafanya dengan waw karena adalah jama'. Itu terakhir tentang penggunaan taukid maknawi dengan menggunakan kullun, jami'un dan amatun dan sekian banyak contohnya. Kemudian taukid maknawi selanjutnya kila wakilta. Kemudian sebelumnya kila wakilta, apabila dia itu bersama dengan dhamir yang sesuai dengan muakatnya ataupun kila dan kilta, kalau dia itu sebagai taukid maka dia adalah harus bersama dengan dhamir musanna. Kemudian kalau kila dan kilta bersambung dengan isim maka dia adalah bukan sebagai taukid, akan tetapi dia adalah sebagai isim maksur, dihukumi sebagaimana isim maksur. Kemudian tusta'malu kila li taukidil musannal mudzakkar wa kilta li taukidil musanna al mu'annas. Kila digunakan untuk penguat musanna yang mudzakkar, yaitu isim yang menunjukkan arti laki-laki tapi menunjukkan arti dua. Wakilta, sedangkan kilta litaukidil musanna al mu'annas, digunakan untuk taukid ataupun penguat musanna tapi untuk yang mu'annas. Sehingga tustakmalu adalah fi'il mudhari yang marfu yang majhul, dan untuk kaidah bahwasanya di mana saja ada fi'il mabni majhul maka harus di situ naibul fa'il, dan naibul fa'il adalah kila dalam kurung kila fi mahalli raf'in, dia adalah sebagai naibul fa'il dari fi'il tustakmalu. Kemudian wala takunani litaukidi illa idza udifata ila dhamiri, yang seperti saya katakan tadi wala takunani litaukidi, keduanya tidaklah terjadi dia itu sebagai taukid ataupun sebagai penguat illa, kecuali idza udifata ila dhamir, kecuali apabila keduanya itu disandarkan kepada yang namanya domir yang sesuai dengan kila dan kilta. Sedangkan kila dan kilta adalah isim yang musanna, tatkala penyandaran domir terhadap kalimat tersebut adalah dengan domir yang sesuai yaitu huma. Kemudian wala takunani lam lamun nafi, la harfun nafi, dan dia tidak memberikan pengaruh kepada fi'il yang jatuh setelahnya. Takunani adalah fi'lul mudhari af'alun naqisah, yang namanya af'alun naqisah adalah sebuah fi'il yang tidak butuh kepada fa'ilnya akan tetapi butuh kepada mubtada dan khabar. Dan mubtada dan isimnya kana ataupun takunani adalah aliful isnain fi mahalli raf'in, dia sebagai isimnya kana yang mana dalam bentuk fi'il mudhari'. Lit taukid jar dan majrur fi mahalli nasbin, sebagai khabarnya kana yang mana dalam bentuk fi'il mudhari'. Sehingga dulu pernah kita baca, sekalipun kana dan saudara-saudaranya dalam bentuk fi'il mudhari', maka amalnya adalah sama seperti fi'il madinya. Kemudian illa idza udifata ila dhamiri. Perhatikan kalimat setelah idza. Illa idza udifata ila dhamir. Udifata aliful isnain fi mahalli raf'in, sebagai naibul fa'il dari fi'il udifa. Yang mana udifa adalah fi'il yang majhul. Maklumnya adalah adhafa. Tatkala dimajhulkan, maka di dhamma huruf yang pertama dan di kasrah huruf sebelum terakhir apabila dia adalah fi'il yang madhi. Kemudian ila dhamir, ila dhamiri adhamiri jar dan majrur. Sehingga artinya wala takunani, dan keduanya tidaklah terjadi sebagai taukid illa, kecuali apabila keduanya yaitu kila dan kilta disandarkan kepada dhamir. Misal halaman 56, ja'a ar-rajulani kilahuma al-katibatani kiltahuma bari'atani. Perhatikan contoh, ja'a ar-rajulani kilahuma, sahihnya di situ adalah kilahuma, dia marfu, tanda rafanya dengan aliful isnain karena dia adalah isim yang musanna, dan dia bersambung dengan domir huma karena syarat kila. Kalau dia sebagai taukid, maka dia harus bersambung dengan domir yang sesuai dengan muakatnya. Sehingga kalimat kila huma adalah marfu karena dia adalah sebagai taukid yang mana muakatnya adalah ar-rojulani. Bukankah kalimat ar-rojulani di situ adalah isim yang musanna? Maka kalimat kilahuma adalah mengikuti isim yang dirofa, yaitu ar-rajulani, sungguh dua orang laki-laki telah datang. Begitu juga al-katibatani kiltahuma bariatani, sahihnya di situ adalah kiltahuma. Kalimat kilta adalah sebuah yang digunakan untuk mu'anas yang menunjukkan isim musanna. Al-katibatani kiltahuma bariatani irob, al-katibatani marfu sebagai mubtada, tanda rafanya dengan alif karena dia isim yang musanna, sedangkan nun dia adalah ziyadatan fi alifan nun. Kemudian kiltahuma marfu, tanda rafanya dengan alif karena sebagai taukid, yang mana kilta adalah isim yang musanna, muakatnya adalah al-katibatani, kan al-katibatini kal-katibatani adalah isim yang musanna. Bari'atani sesuai dengan kaidah, di mana saja letak mubtada maka wajib dan harus di situ ada khabarnya, itu kaidah asal. Al-bari'atani marfu sebagai khabar, tanda rafanya dengan alif karena isim yang musanna. Sehingga artinya al-katibatani kiltahuma bari'atani, sungguh dua sekretaris perempuan itu cantik. Itu penggunaan taukidul maknawi dengan kila dan kilta. Sehingga kesimpulan untuk kila dan kilta, keduanya kalau dijadikan taukid adalah apabila dia bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakatnya. Malhudatun al-kalimatu nafsun wa ainun wa kullun wa jami'un wa amatun wa kila wa kilta takunu litaukidi idza ja'at ba'dal muakkadi wa tatalat bidomirin yutabikul muakkada kama fil amsilatis sabiqati. Perhatikan, malhudah, catatan. Ini yang perlu untuk perhatikan. al-kalimat, beberapa kalimat taukid maknawi. Nafsun wa ain, kemudian kullun, jami'un dan amatun dan kila dan kilta, itu adalah semua sebuah lafaz yang digunakan untuk taukid maknawi. Kapan? Takunu li taukid, mereka yaitu kalimat nafsun sampai dengan kilta, dia dijadikan sebagai taukid dengan syarat idza ja'at ba'dal mu'akkad, apabila dia jatuh setelah mu'akkadnya, setelah yang dikuatkan. Seperti dalam contoh ja'a ar-rajulani kilahuma, kalimat kilahuma kita katakan dia sebagai taukid karena jatuh setelah mu'akkadnya yang dikuatkan. Begitu juga ja'a Muhammadun nafsuhu, kalimat nafsuhu bisa kita katakan dia sebagai taukid karena jatuh setelah mu'akkad yaitu Muhammad. Kemudian ja'a Muhammadun ataupun ja'a ar-rakbu kulluhu ajma'un, kalimat kulluhu ajma'un dia sebagai taukid karena jatuh setelah mu'akkad yaitu ar-rakbu. Itu untuk kalimat nafsun sampai dengan kilta, tatkala dia itu sebagai taukid apabila dia jatuh setelah mu'akkadnya. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wattasalat bidomirin yutabikul mu'akkada, dan dia bersambung dengan domir yang sesuai dengan mu'akkadnya. Itu syarat kalimat nafsun dan ainun, kullun, jami'un, amatun, kila dan kilta, kalau dia itu sebagai taukid harus terpenuhi syarat. Yang pertama, dia jatuh setelah mu'akkad. Yang kedua, dia harus bersambung dengan domir yang sesuai dengan mu'akkadnya. Antum perhatikan kalimat dari kila dan kilta, kemudian jami dan ama dan kila dan kilta, semua itu bersambung dengan domir. Seperti contoh, al-katibatani kilta huma bari'atani, bukankah setelah kilta itu bersambung dengan domir huma? Kemudian ja'a Muhammadun nafsuhu, nafsuhu bukankah bersambung dengan domir yang kembali kepada mu'akkadnya? Kemudian kalimat selanjutnya, wasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, kalimat kulluhum bukankah dia itu bersambung dengan domir yang kembali kepada mu'akkadnya? Begitu juga ajma'un. Kama fil amsilati sabiqah, sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu tadi yang banyak yang kita terangkan. Itu untuk kalimat nafsun. Walakin idza ja'at hadhil kalimatu fi ayyi mawdhi'in akhara uribat hasaba mawqi'iha fil jumlah. Catatan selanjutnya. Walakin, akan tetapi, idza ja'at hadhil kalimatu, apabila kalimat-kalimat itu datang, yaitu dalam artian hadhil kalimah, hadhi adalah isim isarah, yang mana isim isarah apabila dia menjadikan isim yang marifat, maka dengan al-musyaru ilai. Kemudian al-kalimah di situ adalah al yang dinamak sebagai al-ahdiyah zikriyah. Maka kalimat idza ja'at hadhil kalimat yang dimaksud dengan hadhil kalimah adalah kalimat nafsun, ainun, kullun, jami'un dan amatun. Sehingga kalau kita takdirkan walakin idza ja'at hadhil kalimat ay nafsun wa ainun wa kullun wa jami'un wa amatun wa kila wa kilta fi ayyi mawdhi'in akhar, pada tempat yang mana saja, tempat yang lain bukan sebagai taukid, uribat, maka kalimat nafsun dan ainun, kullun, jami'un sampai dengan kilta, maka dia di'rab sesuai dengan tempatnya di dalam jumlah. Kalau ainun di situ menempati tempatnya mubtada berarti marfu. Kalau nafsun menempati tempatnya fa'il berarti marfu, bukan sebagai taukid tetapi sebagai fa'il. Begitu juga kalau menempati tempatnya isim marfu naibul fa'il, berarti kita i'rab dia sebagai naibul fa'il bukan sebagai taukidnya. Sehingga antum perhatikan walakin idza ja'at hadhil kalimah, hadhi ismul isarah mabniun ala sakalal kasrah karena isim yang mabni. Fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il ja'at. Al kalimatu isim yang marfu, dia sebagai badal daripada hadihi, karena al kalimah isim ma'rifat jatuh setelah isim isyarah, maka dia adalah sebagai badal untuk isim isyarah tadi. Fi ayyi mawdhi'in akhar sibhul jumlah fi mahalli raf'in sebagai khabar daripada hadihi. Kemudian idza ada watu syarat. Idza adalah alat-alat syarat yang tidak menjazmkan. Kemudian kalimat idza adalah masuk kepada jumlah, yang mana jumlah yang jatuh setelah idza adalah i'rabnya fi mahalli jarrin sebagai mudhafun ilai. Sehingga kalimat ja'at hadhil kalimah adalah jumlah fi'liyah yang mana i'rab dalam jumlah adalah fi mahalli jarrin, karena mudhaf kepada idza, yang mana idza di situ adalah adawatu syart yang tidak menjazmkan fi'il. Kemudian jawab daripada alat syarat idza adalah kalimat u'ribat. U'ribat adalah dia sebagai jawab syarat dengan idza. Sehingga apabila kalimat itu datang pada tempat yang lain, maka di'irob. Sehingga u'ribat fi'il madhi yang majhul, yang naibul fa'il fi mahalli rafin domirun mustatirun takdiruhu hiya, yang mana kembali kepada hadihil kalimah ataupun al kalimat nafsun ainun kulun sampai dengan kila dan kilta. Kemudian misalnya fihima ainani tajriyani, sahihnya di situ adalah ainani. Bukankah kalimat ainun dia adalah tatkala dengan kalimat ja'a Muhammadun ainuhu, dia sebagai taukid yang mana dinamakan sebagai taukidul maknawi. Tatkala kalimat ainun itu berdiri sendiri tanpa jatuh setelah muakatnya, maka dia diirob sesuai dengan kedudukan di dalam jumlah. Sehingga mu'alif menyatakan fihima ainani tajriyani, kita irob fihima. Fi harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahalla laha min al-i'rab, huruf yang tidak mempunyai i'rab. Hima fi mahalli jarrin mudhaf kana masbuqatan bi harfi jar, didauli dengan huruf jar. Fihima di situ adalah dalam jumlah fihima ainani tajriyan fi mahalli raf'in sebagai khabar muqaddam. Kemudian kalimat ainani, ainani marfu sebagai mubtada muakhar, yang mana dia adalah tanda rafanya dengan alif karena dia isim yang musanna. Tetap ingat dia adalah bukan sebagai taukid karena tidak terpenuhi syarat dia sebagai taukid. Tajriyani, tajriyani adalah dia fi'il mudhari yang tanda rafanya dengan subutun nun. Dia karena dia adalah sebagai na'at yang mana dia adalah man'utnya ainani. Jangan lupa untuk kaidah na'at bahwasannya tidaklah jumlah itu dia sebagai na'at kecuali apabila manutnya dalam bentuk isim yang nakirah. Sehingga kalimat tajriyani adalah jumlah fi'liyah yang mana fa'ilnya adalah aliful isnain, maka jumlah tajriyani fi mahalli raf'in sebagai na'at yang mana manutnya adalah ainani. Sehingga artinya fihima ainani tajriyan, di dalam keduanya itu ada dua mata air yang mengalir. Ada dua mata air yang mengalir. Sehingga sayangnya di situ ainani, ainani dalam contoh fihima ainani tajriyan, kita tidak bisa mengatakan ainani adalah dia sebagai taukid. Kenapa? Karena ainan adalah dia jatuh berdiri sendiri, tidak jatuh setelah muakatnya. Sedangkan kalimat ainan ataupun ainun. Kalau dia itu sebagai taukid karena harus terpenuhi syarat, yang pertama dia jatuh setelah muakkadnya, yang kedua adalah dia harus bersama dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Sedangkan kalimat ainan dia tidak terpenuhi syarat sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ja'a nafsur rajuli. Perhatikan kalimat nafsu. Nafsun fa'ilun marfu'un bidhammah. Nafsun dalam contoh ja'a nafsur rajuli, dia bukan sebagai taukid karena tidak terpenuhi syarat. Pertama, dia tidak jatuh setelah mu'akad yang dikuatkan. Yang kedua, dia tidak bersambung dengan domir yang sesuai dengannya. Sehingga ja'a nafsur rajuli nafsu marfu sebagai fa'il dari fi'il ja'a, tanda rafa'nya dengan domah karena isim yang mufrad. Sedangkan ar-rajul isim yang majrur karena mudhafun ilaih. Sehingga artinya bukan arti kita artikan sungguh telah datang seorang lelaki, tapi bukan, tetapi kita artikan telah datang diri seorang laki-laki. Sehingga tatkala kita mengartikan ja'a nafsur rajuli adalah telah datang diri seorang laki-laki, bukan sungguh telah datang seorang laki-laki. Sedangkan tatkala kita mengartikan dengan taukid sebagai penguat, maka dengan sungguh. Kenapa? Karena fungsi daripada taukid itu sendiri adalah untuk menghilangkan ataupun untuk membendung sebuah keraguan-keraguan di dalam al-ikhbar, pengkhabaran. Kemudian contoh yang kedua. Kullu mri'in bima kataba rahinun. Perhatikan kalimat kulun. Kullu mri'in bima kataba rahinun. Kalimat kulun di situ bukan sebagai na'as, bukan sebagai taukid, tetapi kulun marfu sebagai mubtada. Tanda rafanya dengan dhamma karena isimnya mufrad. Kulun imri'in majrur mudhafun ilai bima kasaba ba harfu jarrin mabniun al kasri la mahalla laha min al i'rab ma ismul mausul fi mahalli jarrin karena didal dengan huruf jar bi kasaba fi'lul madi mabniun al fathah dan jumlah kasaba jumlah yang tidak mempunyai i'rab karena silah mausul. Rahinun marfu sebagai khobar dari mubtada kullun. Sehingga artinya kullu mrim setiap orang bima kasaba dengan apa yang ia usahakan, rahinun itu terbalas. Sehingga syait yang harus anda perhatikan adalah kalimat kulun. Dia bukan sebagai taukid tapi sebagai mubtada, sehingga mu'alif mengatakan u'ribat hasaba mauqiha fil jumlah. Maka kalimat kulun dan nafsun dan ainun, kalau dia itu jatuh pada tempat yang lain, maka di'irab sesuai dengan menduduki dia di dalam jumlahnya. Kemudian contoh selanjutnya. Habara jami'ul a'dha'i. Hadara jami'ul a'dha'i. Jami'u fa'ilun marfu'un bidhammah. Perhatikan kalimat hajami'u, dia bukan sebagai taukid tapi sebagai fa'il dari fi'il hadara karena tadi tidak terpenuhi syarat. Sehingga al-a'dha' majrur karena mudhafun ilai, artinya telah datang seluruh anggota. Sehingga hadara jami'u a'dha' jami'u marfu sebagai fa'il bukan sebagai taukid karena dia tidak jatuh setelah mu'akad dan tidak bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan mu'akadnya. Sehingga telah datang seluruh anggota. Kemudian contoh selanjutnya. Tudahiru al-amatu minan nasi. Syahidnya di sini adalah kalimat al-amah. Kalau amatum, kalau contoh menggunakan ja'a hadara al-qawmu amatuhum, kalimat amatuhum adalah dia sebagai taukid. Tetapi tatkala dengan menggunakan contoh tadaharu al-amatu minan nas, al-amah dia bukan sebagai taukid. dia sebagai fa'il marfu dengan dhamma. Dia sebagai fa'il karena dia di'irab sebagaimana kedudukan dia di dalam jumlahnya. Sehingga artinya telah nampak keumuman minan nasi di antara manusia. Tabahar al-amah, al-amah itu maruf sebagai fa'il yang mana artinya telah nampak keumuman dari sebagian manusia. Min tufidu lit tabain. Contoh selanjutnya, kila ar-rajulaini hadirani. Kila ar-rajulaini hadirani. Sahihnya di situ adalah kila ar-rajulaini, seperti yang saya isyaratkan tadi, apabila kalimat kila bersambung dengan isim dohir ataupun isim musanna, maka dia adalah bukan sebagai taukid, tetapi dia sebagai isim yang maksur. Tetapi kalau kalimat kila bersambung dengan domir, maka dia sebagai taukid. Sehingga sayanya tadi adalah kila rojulaini hadironi. Sehingga artinya kila rojulaini, kila marfu tanda rofanya dengan domah muqaddarah karena isim yang maksur sebagai mubtada. Ar-rajulaini marfu majrur karena mudhafun ilaih kepada kila. Kemudian hadirani marfu sebagai khabar tanda rofanya dengan alif kan isim yang musanna. Sehingga yang antum perhatikan di situ adalah kalimat kilar rojulaini. Sehingga kila mubtadaun marfuun bidommatin muqaddaratin alal alif, dengan dhamma muqaddarah karena isim yang maksur. Bukankah isim maksur tatkala menduduki tempat isim yang marfu, maka tanda rofanya dengan dhamma muqaddarah. Begitu juga kalimat kilar rojulaini, dia adalah dengan dhamma muqaddarah alal alif. Sehingga kila bukan sebagai taukid karena tidak terpenuhi syarat-syarat dia sebagai taukidnya. Kemudian kita lanjutkan Rabian al-Badal. Sehingga itu tentang tawabi yang ketiga, yaitu taukid. Kemudian yang keempat, Rabian al-Badalu. Al-Badal, pengertiannya al-Badalu tabi'un yadullu ala nafsil madbu'i au juz'in minhu. Seulangi, al-Badalu tabi'un yadullu ala nafsil madbu'i au juz'in minhu. Badal adalah pengikut. Yadullu yang menunjukkan ala atas nafsil madbu', diri yang diikuti, au juz'in minhu atau bagian dari yang diikuti. Hu, domir minhu adalah domir kembali kepada al-madbu'. Sehingga itu perhatikan kalimat nafsu dalam pengertian al-badalu tabi'un yadullu ala nafsil madbu. Nafsi di situ bukan sebagai taukid tapi sebagai jar dan majrur karena masbu qatan bi harfi jar. Al-badalu marfu sebagai mubtada, tabi'un marfu sebagai khabar, yadullu fi'lul mudhari marfu karena dia tidak kemasukan oleh amil nasab ataupun amil jawazin, dan fa'il yadullu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa yang mana kembali kepada al-badal. Kemudian jumlah fi'liyah yadullu fi mahalli raf'in sebagai na'at yang mana man'utnya adalah tabi'un karena jumlah jatuh setelah isim yang nakirah, maka dia adalah sebagai na'at ataupun sifat untuk isim nakirah itu sendiri. Ala nafsil madbu, nafsi jar dan majrur. Al madbu mudhafun ilaih majrur au juz'in minhu, juz'i dia adalah sebagai majrur karena ataf kepada al nafsi. Masbu qatan bi harfi au yang mana dia adalah tufidu lit takhyir sebagai pilihan ataupun tufidu lil ibahah sebagaimana yang telah berlalu. Minhu fi mahalli jarrin karena dia isim domir yang mabni. Sehingga artinya Al-Badal, badal dia adalah tabiun, sebuah pengikut. Ya dulu yang menunjukkan ala nafsil matbu, pada diri yang diikuti, au juz'in minhu, atau bagian daripada yang diikuti tadi. Misal, contohnya di situ, karroma al-khalifatu Harunu ar-rasidu al-ulama'a. Contohnya, karrom al-khalifatu Harunu ar-rasidu al-ulama. Kemudian Harunu ar-rasid badalun lil-khalifah wawwa marfu'un li'annahu badalun li'ismin marfu'in. Sehingga artinya Khalifah Harun ar-Rasyid telah memuliakan al-ulama, para ulama. Sehingga karram al-khalifatu, al-khalifatu adalah marfu. Dia sebagai fa'il, karena jatuh setelah fi'il yang mabni ma'lum karrama. Kemudian Harun ar-Rasyid adalah sebuah nama yang tarkib. Maka Harun ar-Rasyid dia adalah marfu sebagai badal, yang mana mubdalnya ada al-khalifah. Sehingga kemarin na'at harus ada man'utnya, kemudian ataf harus ada ma'tufnya, kemudian tadi adalah taukid harus ada mu'akadnya, sekarang al-badal harus ada mubdalnya. Badal adalah pengganti, kemudian mubdal yang diganti. Sehingga konsekuensinya harus badal, harus ada mubdalnya. Sehingga kalimat Harun ar-Rasyid, dia sebagai badal yang mana mubdalnya adalah al-khalifah. Dan dia marfu karena mengikuti isim yang dirofa, yaitu al-khalifah. Bukankah kalimat karroma al-khalifatu, al-khalifatu disitu isim yang marfu? Maka Harun ar-Rasyid harus menduduki isim yang marfu juga, karena Harun ar-Rasyid adalah sebagai badal dari al-khalifah. Kemudian yang kedua, asani al-badalu atau contoh yang lainnya, ja'a al-ustadu Muhammadun atau ja'a al-haju Zaidun atau contoh yang lainnya, ja'a al-muhandisu Amrun. Sehingga kalimat al-muhandis dia adalah sebagai badal yang mana mubdalnya adalah Zaidun, dia sebagai badal, kemudian fa'ilnya adalah al-muhandis. Kemudian yang kedua, al-badalu salah satu anwa'in, badal ada tiga macam. Badalun mutabikun, istilahnya adalah badal mutabik, atau dalam istilah lain adalah badal kul mingkul. Badal mutabik adalah sama dengan badal kul mingkul. Wafihi badal mutabik, wafihi yutabikul badalu wal mubdalu minhu kama fil misalis sabiki. Kalau badal mutabik dia adalah harus menyesuaikan badal, wafihi tabikul badal wal mubdal, dia harus menyesuaikan antara badal dan mubdalnya. Kama fil misalis sabik, sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu, sebagaimana contoh yang telah berlalu. Seperti contoh tadi, karroma al-khalifatu Harunu ar-Rasyid. Kalimat Harunu ar-Rasyid dia adalah sebagai badal yang mana dinamakan dia sebagai badal mutabik atau badal kul mingkul. Kenapa? Karena dia mengikuti, yaitu menyesuaikan dengan badal, antara badal dan mubdal dia harus sesuai ataupun dengan sama. Kemudian yang kedua, badal badalul ba'din mingkulil minal kul, badal ba'd mingkul. Wa fihi yakunul badalu juz'an minal mubdali minhu, Tapi kalau badal mutabik adalah batal pengganti keseluruhannya, itu kalau badal mutabik atau badal kul minkul. Tetapi kalau badal bad minkul, dia adalah yakunul badal, adalah badalnya juz'an, bagian. Sehingga kata mu'alif au juz'in minhu, atau bagian darinya. Yang dimaksudkan juz'an minhu adalah terjadi pada badal ba'd minkul. Sehingga kalau kita artikan badal ba'd minkul adalah badal pengganti ba'd sebagian, minkul dari keseluruhannya. Sehingga pengertiannya wa fihi yakunul badalu juz'an minal mubdal minhu, maka menjadilah badalnya itu sebagian daripada mubdalnya yang diganti. Kita perhatikan contoh. Misal tubi al-kitabu juz'uhu al-awwalu. Kalimat juz'uhu dia adalah sebagai badal daripada al-kitab. Sehingga tubi al-kitabu juz'uhu al-awwalu, juz'uhu adalah bagian daripada al-kitab. Sehingga juz'u marfu karena sebagai badal, yang mana mubdalnya adalah al-kitabu. Atau contoh yang lainnya, atau nisfuhu, atau hafidtu al-qur'ana nisfuhu. Nah, atau nisuhu. Kemudian yang ketiga, badal istimal. Wafihi, dan di dalam badal istimal yakunul badalu, menjadilah badalnya mimma yastamilu, apa yang mengandung alaihi atas badal tersebut al-mubdalu minhu, mubdal minhunya, yaitu kandungan. Sehingga badal istimal adalah badal yang mana dalam artian sebagai kandungan daripada mubdal minhu. Seperti contoh sarrani as-sari'u nadhafatuhu, sarrani as-sari'u nadhafatuhu, sahihnya di situ telah nadhafatuhu. Kalimat nadhafatuhu adalah istimal, yaitu kandungan daripada as-sari', yaitu bersih. Telah menggembirakan jalan itu nadhafatuhu, kebersihannya. Sehingga kalimat sari'u ismun marfu sebagai fa'il, yang mana dari fi'il sarroni, dan ia mutakallim fi mahallin nasbin sebagai maf'ulun bih dari fi'il sarra, dan ni dinamak sebagai nunul wiqayah, yang dinamak sebagai nun wiqayah dia adalah menjaga supaya tidak sampai terjadinya pengkasrohan sebuah fi'il, sehingga dikatakan dengan sarroni nun. Kenapa? Karena di sana ada beberapa nun, diantaranya adalah nun domir dan nun huruf. Kalau nun domir dia adalah nun yang masuk kepada fi'il seperti dahabna, itu dinamakan sebagai nun domir. Kemudian nun huruf ada dua, yang mana diantaranya nun, nun taukid. Kemudian yang kedua adalah nunul wiqayah, itu dinamakan sebagai nun huruf. Kalau nun taukid bisa masuk pada fi'il mudhari seperti yadhabanna, itu nun taukid yang sakilah, yang ditasdid. Atau juga nun taukid yang diringankan yadhabna ataupun yadhaban, sehingga di sini namanya nun taukid. Kemudian nun di sini adalah sarroni, termasuk nun huruf, yaitu dinamakan sebagai nun wiqayah, yang mana fungsinya adalah mencegah supaya fi'il tidak sampai di kasrah. Sehingga sarroni as-sari'u nadhafatuhu, yang antum perhatikan di situ adalah nadhafatuhu, dia sebagai badal istimal. Atau contoh yang lainnya, ja'a Muhammadun risalatuhu. Sehingga kalimat ja'a Muhammadun risalatuhu, kalimat risalatuhu dia adalah dinamakan sebagai badal istimal, karena dia adalah yastamilu alaihil mubdal, mengandung apa yang diganti darinya. Kemudian malqudah yajibu Ini untuk bisa malkhudah di sini adalah yang bisa antum untuk membedakan mana yang kita katakan sebagai badal mutabik dan badal kul mingkul atau badal istimal. Malkhudah yajibu fi badalil ba'din minal kul wa fi badalil istimal ayat tasila kullun minhuma bidomirin yaudu alal mubdali minhu. Itu cirinya. Yajibu fil badalil ba'dil minal kul, atau dalam istilah lain, wajib pada badal ba'd min kul. Wa fi badal istimal, dan juga kalau badal istimal, ayat tasila harus supaya bersambung kullun minhuma, masing-masing diantara keduanya, yaitu badal istimal dan badal ba'd min kul, bidomirin, sehingga dia harus bersambung dengan domir yaudu alal mubdali minhu, yang domir tadi kembali kepada mubdal minhu. Antum perhatikan kalimat tubial kitabu juz'uhu al awwalu. Kalimat juz'uhu, juz'u dinamakan sebagai badal bad minkul karena di situ mengandung domir yang mana kembali kepada Alkitab, sehingga juz'u adalah dinamakan sebagai badal ba'd min kul, dari pengganti sebagian daripada keseluruhannya. Kemudian contoh yang kedua, sarani as-sari'u nadhafatuhu. Kalimat nadhafatuhu di situ adalah dia mengandung domir yang mana hu domir kembali kepada as-sari, sehingga nadhafatuhu dinamak sebagai badal al-istimal karena ada domir yang kembali kepada al-mubdalnya. Sekalipun di sana tentunya ada beberapa badal yang harus kalian ketahui juga, di antaranya adalah badal nisyan. Kemudian ataupun lainnya badal nisyan, kemudian badal ghalat. Sehingga contohnya kalau badal ghalat adalah yang artinya badal ghalat adalah badal pengganti daripada kesalahan. Sehingga maksud orang itu adalah mengucapkan umpamanya ada keledai. Misal hadza, kemudian di situ ada yang namanya orang namanya Umar umpamanya. Maka tatkala maksud antum adalah maksud antum pengin mengisyaratkan kepada keledai, ternyata sahabatku lisan ini terdahulu mengucapkan